Qala rahimahullah ta'ala babul adhani. Ay hadha maktubun bima yata'allaku bi adhani adhan. Adhan atau hadza madkhal li ma'rifati ahkamil adzan. Ini adalah pintu masuk untuk mengetahui hukum-hukum terkait dengan adzan. Ba. Yaqulu rahimallahu taala yushra'u li ahli kulli baladin ayattakhidhu mu'adhdhinan yunadi bi alfadhil adzani al-mashru'ati. Disyariatkan untuk setiap negeri mengangkat muadzin yang dia akan mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz azan yang telah ditentukan oleh syariat. Azan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa maknanya adalah al-i'lam. Adzan secara bahasa itu maknanya adalah al-i'lam, pemberitahuan, pemberitahuan. Dan secara istilah adzan itu adalah al-i'lam bidukhulil waqti bi alfadhin makhsusatin. Secara istilah adzan itu adalah pemberitahuan, pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz yang khusus yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak sembarangan lafaz-lafaznya. Kemudian adzan ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, nah, untuk menyelisihi ahlul kitab di dalam mengumpulkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat adzan kalau di dalam Islam. Di mana satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, beliau hendak mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan salat. Maka bermusyawarah Nabi dengan para sahabat. Di antara mereka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita memakai lonceng ya Rasulullah? Sebagian lagi mengatakan, bagaimana kalau kita pakai trompet? Nah, kemudian hingga beliau dan para sahabat tertidur. Sampai kemudian sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi didatangi oleh dua orang yang serba memakai pakaian berwarna hijau, bertanya apa yang terjadi dengan kalian dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, maukah aku ajarkan kepadamu yang lebih baik dari itu semuanya dan kalian tinggalkan itu semuanya, yaitu menggunakan lonceng, trompet dan selainnya. Nah, maka dia diajari lafaz-lafaz adzan yang biasa kita kenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, kemudian setelah terjaga, mimpi ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh benar mimpimu tersebut. Mimpimu itu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim menyelisihi ahlul kitab adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat ini. Seorang muslim menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin, orang-orang Majusi, itu adalah matluhun, dituntut di dalam syariat yang mulia ini. Tidak boleh sama dalam hal berpakaian, tidak boleh sama. Orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli jahiliyah, nah, Mereka biasa berpakaian dengan menampakkan aurat, pakaian yang ketat dan lain sebagainya. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kebiasaan mereka. Pakai pakaian yang menutupi aurat. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, kenakan perhiasan kalian. Maksudnya perhiasan di sini adalah kenakan pakaian kalian yang sempurna tatkala kalian hendak menuju masjid. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, nah, di antara bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau terbiasa atau beliau mengenakan pakaian yang indah, jubah yang indah tatkala mendatangi orang-orang Khawarij, disindir sama orang-orang Khawarij. Malaka ya ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa qala? Nah, apa yang seperti ini wahai Ibn Abbas, wahai sepupunya Nabi? Surah Muslim kok pakaiannya bagus banget. Nah, gak pantas yang kayak gini. Abdullah Ibn Abbas hanya menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama al-lain." Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan minat thayyibat, dari yang baik-baik, kepada orang-orang muslim? Siapa yang berani mengharamkan itu semuanya? Nah, terdiam mereka. Ini adalah rizki Allah. Nah, maka saya memakai pakaian yang seperti ini. Maka nasihat saya, nah, juga kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terlebih apabila kita hendak melaksanakan sholat, pakai pakaian yang pantas, yang menutup aurat secara sempurna, yang tidak menampakkan aurat. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kita hidup di negeri yang alhamdulillah terbiasa dengan memakai sarung untuk sholat, dan itu lebih menutup daripada kita hanya pakai celana. Ya, kalau tidak percaya, coba silakan Anda ruku, silakan Anda sujud, kemudian lihatlah orang-orang yang di belakang Anda. Tatkala Anda ruku, tatkala Anda sujud, mohon maaf, itu akan mencetak, memperlihatkan apa yang Anda kenakan di dalam itu. Nah, tapi kalau pakai sarung, itu akan lebih menutup, akan lebih menutup. Ini kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melaksanakan salat, ibadah yang sangat agung. Nah, ibadah yang harus diperhatikan dari segala sisinya, termasuk di dalamnya adalah pakaian. Nah, tapi kecuali kalau memang tidak ada. Oh, memang tidak ada, mau gimana lagi? Tidak ada. Tapi kalau ada, maka pakailah. Nah, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang sebaik-baiknya. Mari kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadah, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, ya, maksudnya pakaian yang betul-betul menutup aurat secara sempurna. La tasifu basharatuhu, yang tidak memperlihatkan kulit, warna kulitnya, tidak tembus pandang, tidak mencetak, memperlihatkan kemaluannya. Nah, itu diantara syarat mengenakan pakaian. Kemudian yang berikutnya tentang hukum azan. Hukum azan ya sahih insyaallah taala adalah wajib. Hukum azan adalah wajib, hanya saja wajibnya adalah wajib kifai wala aini. Wajibnya wajib kifayah dan bukan wajib ain. Maknanya apabila sudah ada yang menegakkan adzan dengan jumlah yang memadai, maka sudah gugur kewajiban yang lainnya. Jadi tidak semuanya harus adzan. Nah, tapi kalau sudah ada adzan kemudian di jumlah yang memadai, cukup ya gugur untuk kewajiban yang lainnya. Nah, di antara dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Malik bin Al-Qayyid radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hadaratis shalah, apabila telah masuk waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang dari kalian melakukan azan. Nah, fi'il mudhari makrunun bilamul amr, fi'il mudhari yang dia disandingkan dengan lamul amr, nah itu memberikan faedah al-amru, itu termasuk sighah amr, termasuk bentuk dari perintah, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Hukum asal perintah yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya wajib. Kecuali di sana ada qarinah yusarrifu, yang memalingkan dari hukum yang wajib tersebut. Sementara tidak ada yang memalingkannya. Nah, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang dari kalian untuk melakukan adzan. Walya'ummakum akbarukum, dan hendaklah orang yang lebih tua mengimami, menjadi imam. Nah, ini diantara dalilnya. Dalil yang kedua juga hadis Malik bin Qayyid, di mana beliau bersama dengan sepupunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan safar, bepergian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada mereka berdua, "Idza kharajtuma fa'adzina thumma uqima." Apabila kalian keluar untuk melakukan perjalanan, kalian berdua keluar melakukan perjalanan, maka hendaklah salah seorang dari kalian itu melakukan adzan kalau masuk waktu salat. Lihat, di dalam perjalanan saja, di dalam safar tetap diperintahkan untuk melakukan adzan. Nah, maknanya ini hukumnya betul-betul wajib, dan wajibnya wajib kifai. Nah, wajib kifai. Dalil yang berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, di mana kata Anas bin Malik, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raza bina qauman lam yakun yabzu bina hatta yusbiha wa yantadira, fa in sami'a adhanan kaffa anhum wa illam yasma adhanan aghara alaihim." Kata Anas bin Malik, Nabi SAW kebiasaan beliau bersama kami apabila beliau hendak menyerang sebuah kampung dalam peperangan ini, hendak menyerang sebuah kampung, maka tidaklah beliau menyerang kecuali setelah masuk di pagi hari, serangan fajar bahasa kita. Mengapa? Beliau hendak memastikan ada enggak yang azan di kampung tersebut. Kalau ada yang azan, berarti ada seorang muslim di situ, dan boleh diserang. Ya, beliau hendak memastikan. Insanial azan, kalau beliau mendengar azan, maka beliau tidak jadi menyerang. Wailam yasma, kalau beliau tidak mendengar azan, maka beliau lanjutkan penyerangan itu. Maknanya tidak boleh menyerang sesama muslim. Nah, darah seorang muslim itu lebih mulia. Satu orang muslim darahnya lebih mulia daripada Ka'bah. Lihat ini. Namun subhanallah, darah seorang muslim ini akan begitu murah di hadapan orang-orang khawarij, orang-orang teroris, orang-orang komunis, ateis, radikalis dan seterusnya. Menjadi murah darah seorang muslim, mudah menumpahkan darah seorang muslim, mudah mengkafirkan seorang muslim gara-gara tidak sejalan dengan pemikirannya, tidak sejalan dengan akidahnya. Kafir katanya, tauhid. Padahal antar mereka sendiri juga saling mentauhid dan saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Waliyahubillah. Nah, lihatlah kejadian-kejadian mereka. Nah, pengeboman, pembunuhan, rata-rata justru korbannya adalah seorang muslim. Pengeboman dilakukan di masjid, penyerangan dilakukan di masjid, subhanallah. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Maka ini tugas kita semuanya, membentengi generasi yang akan datang, anak cucu kita, dari paham-paham yang seperti ini, paham-paham radikal. Nah, sebaliknya pula, membentengi pula generasi kita dari paham-paham liberalis, paham-paham yang anti terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang melaksanakan sunnah sudah langsung, ah ini eksklusif, ini pengen menang sendiri, ini itu. Padahal diskusi aja belum, padahal mendengar penjelasan aja belum pernah. Ini juga harus kita bentengi yang demikian. Nah, kemudian kata beliau, kita yang syukur rahimahullah ta'ala, يشرعوا لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة. نعم. Begitu sebutkan, disyariatkan pada setiap tempat, setiap kampung, untuk bisa mengangkat muadzin yang akan mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz azan yang telah ditentukan oleh syariat tatkala sudah masuk waktu sholat. Berarti di sana ada syarat-syarat seorang muadzin. Jadi antara syarat muadzin adalah dia mengetahui tentang waktu sholat. Kalau dia tidak mengetahui tentang waktu sholat, dia mendapatkan khabar, mendapatkan berita dari orang yang mengetahui telah masuk waktu sholat. Boleh yang demikian. Karena diantara tukang adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahabat yang buta matanya, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang buta, tapi beliau tukang adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan kepada Abdullah, apabila dia hendak mengumandangkan adzan subuh, dikatakan kepada Abdullah, qad asbahta. Engkau telah masuk waktu subuh, wahai Abdullah, engkau telah masuk waktu subuh. Maka baru beliau mengumandangkan adzan. Nah, boleh yang demikian. Itu diantara syarat seorang muadzin. Nah, mengapa? Karena dia bertanggung jawab terhadap sah tidaknya sholat yang dilakukan jamaah itu tadi. Kalau belum masuk waktu sholat, dia adzan, kemudian ada jamaah yang sholat wajib, ya tidak sah. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqt, telah masuknya waktu sholat. Itu syarat sholat. Nah, apa syarat sholat berikutnya? Itulah syarat sholat. Syarat sholat. Ayah Ja'far. Ustaznya di mana Jabar? Ngadernya ke situ. Apa syarat sholat Jabar? Ibrahim, Aina Ibrahim. Aina Ibrahim. Hah? Tamyiz, ahsanta. Di antara syarat sholat adalah tamyiz. Nah. Apa lagi? Musa. apa? Niat, ayo Hasan. Di antara salat-salat adalah niat, tamyiz, niat, masuk waktu. Apa lagi Abdullah? Ingat gak? Zakat, zakat belum. Ayo zakat. Menghadap kiblat, istiqbalul kiblat, ahsanta. Insyaallah barakallahu. Jangan. Berwudu atau bersuci, ahsan. Itu syarat salat. Abdullah, ayo. Satrul aurah, menutup aurat. Syarat salat. Nah. Apa lagi, Ibrahim? Berakal, Islam. Ayo, barakallahu fiikum. Baik, itu diantara salat-salat. Masuk waktu, dan ini yang perkara yang paling penting. Masuk waktu salat. Nah, seorang boleh dia salat, auratnya masih kelihatan, tidak sempurna menutup aurat. Kalau memang tidak punya baju lagi, sementara kalau dia nunggu mendapatkan baju akan keluar waktu sholat, dia sholat di situ. Nah, sholat maksudnya sebelum keluar dari waktu sholat. Maka di pertemuan sebelumnya yang asal itu memang sholat dikerjakan tepat pada waktunya. Hanya saja memang ada rusuh untuk menjamak dan lain sebagainya. Tapi yang asal itu melaksanakan sholat di waktunya. Nah. Kemudian lafal-lafal adzan adalah seperti biasa yang kita kumandangkan. Yani Allahu Akbar dua kali, Allahu Akbar dua kali, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali dan seterusnya. Nah, lafal adzan ini adalah lafal adzan yang datang dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain sebagainya. Namun di sana ada tata cara sholat, ada cara azan yang lainnya, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis Abu Mahdurah. Ini tukang azannya Nabi, muadzinnya Nabi di kota Mekah, Abu Mahdurah. Nah, dikeluarkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yang dikenal dengan istilah terjih, yaitu lafaz adanya Allahu Akbar itu 4 kali. Kalau tadi kan 2 kali, 2 kali gitu kan. Kalau ini 4 kali, 4 kali. 4 kali ini dilakukan dengan cara 2 kali dilafalkan dengan suara yang pelan. Yang 2 kali dengan suara yang keras. Baru 2 kali dengan lafal yang pelan. Maka disebut tarjih. Dia ulang kembali tapi dengan suara yang pelan. Yang 2 pertama seperti biasa adzan, tapi 2 yang terakhir, 6, dilakukan, dikerjakan dengan suara yang pelan. Itu yang membedakan. Kemudian yang kedua sama, Allahu Akbarnya juga 4 kali, 2 dengan keras, 2 dengan suara yang agak pelan. 6. Ada pun yang lainnya sama. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kita selesaikan. Wa yusra'u lisani ayyutabi'a al-mu'adzina. Disyariatkan bagi orang yang mendengar untuk mengikuti mu'adzin. Mengikuti apa yang diucapkan oleh mu'adzin. Nah, ini hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sahabat adzan, beliau bercakap-cakap dengan sahabat yang lainnya. Nah, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar suara adzan, maka hendaklah kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hukum asalnya adalah wajib. Namun ini hukum asal wajib ini turun menjadi mustahab dengan hadis yang lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berbincang-bincang dengan sahabat dan saat itu dikumandangkan adzan. Kalau tidak ada hadis ini, saya menjawab panggilan adzan atau menirukan lafaz adzan bagi orang yang mendengar adalah wajib. Tsumma yushra'u al-iqamatu 'ala sifatil waridati. Kemudian setelah itu disyariatkan untuk mengumandangkan iqamah dengan tata cara yang terdapat di dalam syariat ini. Iqamah datang dua hadis yang sifatnya, yang pertama sifatnya umum, hadis 'am, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ayyashfa'al adzan wa ayyutiral iqamah. Nabi memerintahkan kepada kami untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Ini umum. Lafaz qamatish shalah. Namun dalam hadis yang umum ini dikhususkan dari hadis Abdullah bin Zaid yang dikeluarkan Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid tentang lafal iqamah. Tentang lafal iqamah, yaitu mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah dan seterusnya. Demikian juga dalam hadis Abu Mahdhurah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa 'allamani al-iqamata marratain. Jadi yang lebih tepat tadi adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Mahdhurah riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala, wa 'allamani, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku al-iqamata, lafal iqamah, marrataini, dua, maksudnya Allahu Akbar. Marrataini, Allahu Akbar. Baru setelah asyhadu an la ilaha illallah itu ganjil. Sehingga kurang tepat apabila hanya mengambil satu hadis dari hadis Anas bin Malik saja. Bukan Nabi memerintahkan untuk mengganjilkan, sehingga kalau mungkin pernah kita mendengar orang lafal iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, atau yang di takbir yang terakhirnya. Qad qamatish shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mungkin pernah kita mendengar demikian. Baik, yang demikian kurang tepat. Karena dia meninggalkan hadis Abi Mahdhurah radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian terkait dengan doa setelah adzan. Doa setelah adzan disunahkan setelah adzan untuk bersolawat kepada Nabi, kemudian membaca doa Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salati qa'imah dan seterusnya. Umar, aina Umar? Umar Sajadi. Doa setelah adzan. Lupa. Dredek jadi lupa. Yusuf. Doa. Ayo Hasan, barakallahu fiik. Doa ini boleh diucapkan oleh orang yang adzan, boleh juga diucapkan oleh orang yang mendengar. Jadi tidak dikhususkan untuk orang yang mendengar saja. Tapi untuk orang yang adzan, demikian juga untuk orang yang mendengar. Sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama, wallahu taala dan bisawab. Ini bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan berfaedah untuk saya secara pribadi dan juga untuk ikhwati ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin ada pertanyaan? Kalau menangkap itu termasuk menyisunah enggak? Oke. Adzan juga, qomah juga. Benar, kan?